Ada pertanyaan, mohon nasihatnya terkhusus untuk kami para wanita agar bersemangat dalam menutup aurat, karena selama ini kami bermudah-mudahan tidak memakai sarung tangan bila keluar rumah dengan alasan karena bukan pergi jauh atau safar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa wanita telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dahulu wanita itu sebagai makhluk yang dihinakan oleh manusia, baik di kalangan Arab maupun non-Arab. Dan ini termasuk bukti bahwa Islam menentang tradisi yang jelek. Datang Islam, wanita dimuliakan, wanita dijaga, wanita dihormati. Di saat itu orang-orang Barat pun masih menghinakan wanita. Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan wanita itu bukan manusia. Ya. Sampai di adakan suatu semacam seminar membahas wanita itu manusia atau bukan. Bayangkan, itu di masyarakat Barat sampai seperti itu. Dan juga diperjualbelikan akhirnya, ibaratnya binatang. Nah, Islam datang memuliakan wanita, diberi pahala besar ketika beramal, dilindungi dengan pakaian yang seperti itu, tertutup. Nah, sekarang malah justru wanita menjadi bahan pelecehan. Dibuka-buka pakaiannya, difoto-foto, dipajang-pajang. Ya mau, ya, enggak malu. Padahal sudah dimuliakan oleh Islam dengan ditutup, terjaga dengan pakaian itu. Kalau pergi enggak boleh sendirian, jauh-jauh, safar, ditemani dengan mahram demi menjaga wanita. Termasuk dalam berpakaian. Sekali lagi, ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Ditutup auratnya supaya orang-orang tidak mengganggu, tahu ini wanita baik-baik. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Atas dasar itu, maka hendaknya para wanita menyambut pemuliaan Islam itu dengan baik. Apa yang diperintahkan atau dianjurkan untuk ditutup, tutuplah demi terjaganya mereka. Jangan bermudah-mudahan untuk membuka sesuatu yang semestinya tertutup, karena ini akan berakibat buruk bagi dia dan juga bagi yang lain. Bagi dia jelas, supaya dia terjaga dari orang-orang yang berniat jahat. Bagi orang lain, supaya orang lain tidak tergoda, karena wanita itu adalah godaan. Apa kata Rasulullah? Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan suatu godaan, ujian yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki daripada godaan wanita. Nah, jangan ia membantu syaitan untuk apa? Menggoda kaum laki-laki dengan terbukanya sebagian yang mestinya ditutup. Jangan terpengaruh dengan banyaknya orang yang sudah tidak lagi perhatian dengan bab ini. Kita lihat masyarakat umum, subhanallah, dalam bab aurat ini betul-betul tidak perhatian. Lebih suka menampilkan aurat dan pamer. Walaupun tertutup, tertutup kulitnya, tidak tertutup bentuknya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan-godaan syaitan. Dan semoga Allah selamatkan kita dan umat ini.